bukan diri ku terikat. Namun jiwa ini tak isyaratkan cintaku berbalas. Dalam harapanku, kaulah yang aku inginkan. Hanyalah senyummu yang selalu aku dambakan. Dan bukan hanya mimpi.